بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، بالأمس تكلمنا عن فضل لا إله إلا الله، أن هذه الكلمة تدخل صاحبها الجنة ويحرم صاحبها على النار، صحيح؟ Sahih? Naam. Bahwa kalimat la ilaha illallah di antara keutamaannya akan memasukkan orangnya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari api neraka. Limadha? Mengapa? Jadi jawabannya, fa innahu idza qalaha bi ikhlasin wa yaqin. Karena seseorang yang sudah mengucapkannya dengan keikhlasan dan keyakinan tam sempurna, lam yakun fi hadhihi al-hal musirran ala dhanbin aslan. Orang yang sudah mengucapkannya dengan keikhlasan dan keyakinan, maka tidak mungkin dalam keadaan seperti itu orang ini akan musirran ala dhanbin aslan, enggak mungkin terus menerus dalam dosa. Enggak mungkin terus-menerus dalam dosa. Musir dari kata israr. Aslan, sama sekali. Fa inna kamala ikhlasihi wa yaqinihi yujib an yakuna Allah ahabba ilaihi min kulli syai. Karena kesempurnaan keikhlasannya dalam mempersaksikan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, wa yaqinuhu dan keyakinannya bahwa saya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, yujib an yakuna Allah ahabba ilaihi, akan mengharuskan dia menjadikan Allah yang paling dicintainya. Min kulli syai, dari segala sesuatu. Yang baru datang belajarnya sambil berdiri, pegang kitab. Yang baru datang belajarnya sambil berdiri. Yang di luar cepat masuk. Baik, kita lanjutkan. Keyakinannya terhadap la ilaha illallah, keikhlasannya terhadap la ilaha illallah, menjadikan dia akan mencintai Allah dan menjadikan Allah yang paling dicintainya. Min kulli syai, dari segala sesuatu. Fa idan la yabqa fi qalbihi iradatun lima harrama Allah wala karahatun lima amara Allah. Maka tidak akan tersisa di hatinya keinginan kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pula di hatinya akan tersisa keinginan terhadap apa yang dimakruhkan oleh Allah SWT. Bagaimana dia akan berbuat dosa? Yang makruh saja dia gak suka. Gak punya keinginan. Karena hatinya dipenuhi keimanan kepada Allah bahwa dia diciptakan oleh Allah, dia hamba Allah, dia berkewajiban untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fiikum, orang yang seperti ini enggak akan melakukan dosa dengan israr kecuali ketergelinciran kemudian segera taubat. Kecuali ketergelinciran dan kemudian segera taubat. Wa hadha huwa alladhi yuharrim 'alan nar, orang yang seperti inilah yang neraka enggak akan menyentuhnya dan tidak akan disentuh oleh api neraka. Wa in kanat lahu dhunubun qabla dhalik, walaupun dia memiliki dosa sebelumnya. Fa inna hadzal iman wa hadzal ikhlas wa hadhihi at-taubah wa hadhihi al-mahabbah wa hadzal yaqin la tatruk lahu dhanban illa muhya anhu. Mengapa? Karena iman tadi, keikhlasan tadi, taubat tadi, kecintaan kepada Allah tadi, dan keyakinan tadi, semuanya enggak akan meninggalkan satu dosa pun kecuali terhapus. Kama yamhul lailun nahar, sebagaimana malam menghapus siang, sebagaimana siang menghapus malam. Tadinya terang benderang, redup redup redup, kemudian gelap, hilang terang sama sekali, hilang siang sama sekali. Begitulah orang yang dalam keadaan memiliki keyakinan la ilaha illallah. Fa idza qalaha ala wajhil kamalil mani', sekarang keadaan kedua. Kalau dia mengucapkannya dalam keadaan sempurna, menghalangi dari kesyirikan yang besar dan juga kesyirikan yang kecil. Kalau keyakinan la ilaha illallahnya sempurna, akan menghalangi dia untuk melakukan syirik besar dan syirik kecil. Fahada ghairu musirrin ala dhanbin aslan, maka yang demikian tidak mungkin dia akan melakukan dosa terus-menerus. Karena akan masuk dalam dosa kecil, dalam syirik kecil, yaitu tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dosa-dosanya yughfaru lahu karena ghairu musirrin. Fa yughfaru lahu wa yuharram 'alan nar. Maka akan diampuni dosanya dan diharamkan dari api neraka. Berarti apa jawaban pertanyaan kita yang pertama? Apa jawaban terhadap pertanyaan kita yang pertama yang berdiri dijawab? Apa pertanyaannya dulu? Hah? Tahu enggak pertanyaannya? Pertanyaan kita di awal. Pasti enggak tahu. Mengapa? Karena terlambat. Apa pertanyaannya? Kemarin dibahas bahwa dia di antara fardhu tauhid adalah harrama 'alaihi an-nar dan yudkhilul jannah. Pertanyaannya, mengapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga? Kenapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mempersaksikan la ilaha illallah, tidak akan masuk neraka? Karena jawabannya dua, atau baru dua. Yang dibahas pada paragraf pertama dan yang dibahas pada paragraf kedua. Siapa yang menjawab? Man yujib? Ijlisa. Silakan duduk. Baik. Apa jawaban pertama? Man yarfa' yadah. Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas akan menjadikan Allah sebagai ahabba ilaih min kulli syai'. Orang yang menjadikan Allah yang paling dicintainya tidak akan ada keinginan untuk bermaksiat. Karena cintanya kepada Allah Ta'ala, bagaimana mungkin akan melakukan apa yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak akan memiliki iradah lima haram Allah dan enggak akan memiliki iradah lima kabih Allah, bukan hanya yang haram, yang makruh pun enggak mau. Kalau menjadikan Allah sebagai ahabba ilai. Jawaban kedua di paragraf kedua. Apa jawabannya? Naam. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah mesti dia akan meninggalkan asyirik binawaihi, dengan dua jenisnya, yang besar maupun yang kecil. Kalau dia tinggalkan syirik besar dan syirik kecil, apakah mungkin orang ini akan berbuat dosa yang terus menerus? Kalau orang itu berbuat dosa terus menerus dengan israr, maka akan sampai kepada adamul khauf, tidak ada rasa takut pada Allah Ta'ala. Dan itu tidak mungkin kalau dia mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Maka enggak ada israr. Kalau enggak ada israr, maka dosa-dosa tadi akan terhapus. Dengan apa? Dengan keyakinannya terhadap la ilaha illallah, dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan adam syirik, dengan tauhidnya. Akan terhapus semua dosa-dosanya karena tidak israr. Baik, kita lanjutkan jawabannya. Wa in qalaha ala wajhin khalasa bihi min asyirkil akbar dunal asghar. Sekarang kalau jenis kedua, jika mengucapkannya dengan sisi yang ikhlas, masya Allah, tetapi tidak sempurna, hanya sebatas meninggalkan syirik besar, masih terjatuh dalam syirik-syirik kecil. Walam ya'ti ba'daha bima yunaqidu dhalik, tetapi tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tauhid. Saya ulangi, kalau keikhlasannya terhadap tauhid la ilaha illallah hanya sebatas global, dia tidak berbuat syirik besar, tetapi masih terjatuh dalam beberapa syirik kecil. Walam ya'ti ba'daha ma yunaqidu dhalik, tetapi tidak melakukan hal yang merupakan pembatal-pembatal tauhid. Fahadihil hasanah la yuqawimuha syai'un minas sayyi'at. Maka hasanah ini enggak akan bisa disaingi oleh apapun. Yang ketiga, syirik besar walhamdulillah, masya Allah, hilang dengan tauhidnya yang kokoh, dengan keikhlasannya. Maka yang akbar tidak dikerjakan, tidak mengerjakan syirik besar dan kekafiran-kekafiran. Kadang-kadang terjatuh dalam syirik kecil. Apa syirik kecil biasanya yang sering terjadi pada kita? Riya, ingin dipuji, ingin diceritakan, ingin viral. Itu juga riya. Naam. Berarti mereka-mereka yang senang selfie adalah murai, tukang riya. Barakallahu fikum. Berarti syirik kecil ini banyak terjadi. Iya. Tetapi dia masya Allah tidak mengerjakan perkara-perkara syirik besar atau pembatal-pembatal tauhid. Taib, kira-kira tauhid yang dia punya dibandingkan dengan dosa-dosanya, besar mana? Hah? Besar mana? Jelas besar tauhid. Tentunya kalau tidak melaksanakan kekafiran-kekafiran, tidak melakukan kesyirikan-kesyirikan, artinya dia memiliki ibadah kepada Allah dengan sekian banyaknya. Sholatnya, puasanya, dan seluruhnya. Ya. Cuma kadang masih terjatuh dalam dosa-dosa ini tadi, termasuk syirik kecil. Tetapi tetap tidak israr. karena mereka orang ini bertauhid. Karena lebih besar tauhidnya daripada dosa-dosanya, maka akan kalah dalam timbangan, juga akan terhapus. Juga akan terhapus. Kembali kepada kitab. Bukan orang yang tenang-tenang berbuat dosa, tetapi orang yang selalu deg-degan hatinya. Ya Allah, sepertinya aku jatuh dalam riya. Astagfirullah. Bagaimana aku memperbaiki diri ini? Sehingga para imam-imam Ahlus Sunnah berkata, yang paling susah bagiku adalah memperbaiki niat. Yang paling susah. Selalu berupaya untuk ikhlas. Tiba-tiba datang lagi dalam bentuk lain. Tiba-tiba datang lagi dalam bentuk lain. Tiba-tiba datang lagi dalam bentuk lain. Baik. Kata beliau, fahadhil hasanah, hasanah yang dia punya, la yuqawimuha syai'un minas sayyi'at, enggak akan terkalahkan, enggak akan terkalahkan oleh dosa-dosanya. Karena kekuatan tauhid sangat besar. Fayurajjihu biha mizanal hasanat, akhirnya timbangan hasanat akan lebih kuat. Timbangan kebaikannya yurajjih, rajih, unggul. Kama fil hadis bitaqah, sebagaimana dalam hadis bitaqah. Fayuharrim 'alan nar, maka orang ini pun terhalang dari api neraka. Walakin tanqus darajatuhu fil jannati biqadri dzunubihi, tetapi akan berkurang derajatnya sesuai dengan kadar dosanya. Yang ini diharamkan dari api neraka karena cintanya kepada Allah mengalahkan keinginannya untuk berbuat dosa, sehingga bersih. Ini yang paling tinggi dalam Jannatul Firdaus. Yang ini masya Allah tidak berbuat syirik besar wala kecil, tapi masih berbuat dosa-dosa yang bukan syirik kecil, bukan syirik besar. Masya Allah, nazran yasiran, hanya sedikit sekali. Fayu'fa anhu, tetapi di bawahnya, iya kan, tetap masuk jannah, tetap selamat dari api neraka. Yang ini juga karena dosa-dosanya ringan, marjuh, dan dosa kebaikan-kebaikannya rajih, maka yang ini dihapuskan. Berarti tidak masuk neraka. Naam. Tidak masuk neraka. Berarti masuk surga. Naam. Apakah sama dengan ini? Sama dengan ini? Ya tidak. Di bawahnya lagi. Dan mereka yang di bawahnya melihat penduduk surga yang di atasnya seperti bintang-bintang di langit. Jauh sekali. Ikhwanina a'azakumullah, tetapi harama 'alaihin nar. Kama fil haditsil bitaqah, sebagaimana di dalam hadis bitaqah. Dibawakan apa enggak di sini hadis bitaqahnya? Hadis bitaqah dijuluki kalimat bitaqah karena nanti akan dipanggil yu'ta atau yu'da rajulun yaumul qiyamah, dipanggil seseorang pada hari kiamat, dihadapkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Antara dia dengan Allah saja tidak ada orang lain atau tidak ada yang lain. Bainahu wa bainallah, wa laisa bainahuma turjuman, dan tidak ada penterjemah, penengah antara Allah dengan hamba tadi. Maka dibentangkanlah tis'atan wa tis'ina sijillat, dibentangkan 99 lembar catatan dosa. Kullu sijillin muddal basar, masing-masing lembaran sejauh mata memandang. Kemudian ditanyakan kepadanya, hal ankarta minha syai'an, apakah ada yang kau ingkari dari dosa-dosamu ini? Orang tadi menjawab, la ya Rab, tidak ya Rab, itu semua dosa-dosaku. Apakah ada yang kau ingkari? Tidak ada satupun, itu semua adalah memang kesalahanku ya Rab. Halaka hasanah, apakah kau punya kebaikan? Orang tadi menjawab, la ya Rab, aku enggak memiliki kebaikan apapun. Fayuhabur rajul. Orang ini sudah putus asa, sudah merasa akan diazab. Aku enggak punya kebaikan apapun. Kata Allah, balaka hasanah. Bahkan engkau punya hasanah. Maka dikeluarkanlah satu catatan kebaikan dalam bentuk bitaqah. Bitaqah itu artinya kartu. Bertuliskan la ilaha illallah. Maka orang tadi merasa putus asa berkata, ya Rabbi, ma hadihil bitaqah ma hadihis sijillat. Ya Rab, apa bandingnya bitaqah ini dengan sijillat, dengan sekian banyak lembaran-lembaran tadi? Merasa ini kecil, lembaran yang tadi besar sekali. Dijawab, innaka la tudlam, engkau tidak akan didzalimi. Maka ditimbanglah. La ilaha illallah fi kiffah wa tis'atan wa tis'ina sijillan fi kiffah. Yang satu di tangan timbangan, la ilaha illallah, kartu kecil tadi. Di sisi lainnya, di kiffah yang lainnya, 99 lembar catatan dosa. Famalat bihinna la ilaha illallah wa tashat as-sijillat. Maka beratlah la ilaha illallah dan ringanlah 99 lembar catatan dosa tadi. Riyatikun ibn a'azakumullah. Setiap satu, jangan kamu lihat 99 lembarnya, tetapi lihat dosa-dosanya sekelas apa, karena dia punya tauhid. Artinya kalau dia punya tauhid, enggak ada yang seperti kekafiran, kesyirikan akbar, enggak ada. Catatan-catatan ketika kamu mengganggu temanmu sudah tercatat, hati-hati. Pagi ini berapa yang sudah tercatat dari dosa-dosa kalian? Ada 100? Banyak sekali, mungkin 200. Mengapa? Kamu sengaja-sengaja mengucapkan kalimat yang menyakiti hati temanmu, tercatat sebagai dosa. Kamu sengaja mengganggu temanmu, tercatat sebagai dosa. Ikhwanuna na'azakumullah. Belum lagi yang bainaka wa baina nafsik, yang enggak berkait dengan orang lain, yang kamu sendirian berbuat sesuatu yang jelek. Wallahu ta'ala alam, hanya masing-masing kalian yang tahu tentang dirinya. Itu sehari. Bagaimana dengan sekian tahun? Ikhwan ibn a'azakumullah, maka tauhid tak terkalahkan. Ini keadaan kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga. Ar-rajih dalam timbangan adalah amalan baiknya, yaitu tauhid. Sedangkan dosa-dosanya dalam keadaan ringan. Wa hadza bi khilafi man rajjahat sayyi'atuhu bi hasanatihi. Berbeda lagi kalau ternyata dosa-dosanya mengalahkan kebaikannya. Mungkin ada yang bertanya, bukankah kita semua punya la ilaha illallah? Berarti la ilaha illallahnya kita akan berat dong dengan dosa-dosa kita? Tidak sama, maaf. Belum tentu sama antara bitaqatukum wa bitaqatuhum wa bitaqatuna. Belum tentu sama catatan la ilaha illallah yang ada pada saya atau pada kamu atau pada mereka. Mengapa tidak sama? Karena nilainya berkait dengan al-yakin. Seberapa keyakinannya. Berkait dengan keikhlasan. Berapa keikhlasannya. Dan itu tidak bisa diukur dengan timbangan-timbangan apapun. Karena itu di dalam hati. Allah yang maha tahu bahwa ini orang ragu-ragu, ini sekedarnya, ini ikut-ikutan, ini agak yakin, ini sangat yakin. Ini agak ikhlas, ini ikhlas yang itu murai. Hanya pura-pura sebagai muslim padahal kafir. Berbeda barakallahu fikum. Atau seperti orang muslim tetapi punya sifat nifak. Karena tidak begitu yakin. Atau separoh atau setengah-setengah keyakinannya. Maka berbeda-beda. Jangan merasa pasti akan dihapus dosa-dosanya karena kita punya bitaqah tadi. Belum tentu sama dengan apa yang dikisahkan di dalam hadis bitaqah. Baik, maka digambarkan kondisi yang keempat. Kalau ternyata kejelekan-kejelekannya tadi mengalahkan kebaikannya, berarti bitaqah tauhidnya agak ringan. Mungkin kurang ini, kurang itu. Kurang syarat-syaratnya. Wa mata musirran ala dzalik, bahkan matinya masih israr di atas dosa. Masih israr artinya belum bertaubat. Fa innahu yastawjibun nar, maka orang ini akan terkena api neraka. Wa in qala la ilaha illallah, walaupun mengucapkan la ilaha illallah, wa khalasa biha min asyirkil akbar, walaupun dia bersih dari syirik besar, tetap dia masuk neraka karena dosanya terlalu besar mengalahkan kalimat tauhidnya dalam timbangan. Lakinnahu lam yamut ala dzalik, tetapi dia tidak meninggal di atas kekafiran atau di atas kesesatan. Bal ata ba'da dzalika bisayyi'atin rajjahat ala hasanati tauhidihi, hanya saja dia meninggal dengan kejelekan-kejelekan yang lebih unggul daripada kebaikan tauhidnya. Tauhidnya masih ada, tapi kalah beratnya dengan dosa-dosanya. Maka dia masuk neraka. Tapi apa keutamaan la ilaha illallah di situ berarti? Kalau tetap masuk neraka, ada. Pada riwayat-riwayat berikutnya yang kita tulis di pojok sini, mudah-mudahan masih ingat. Apa itu? Tidak boleh api neraka membakar anggota sujudnya. Dan nanti akan dikeluarkan dari api neraka ke dalam jannah. Berarti tetap fadilatul tauhid ada. Fainahu fi hali qawliha kana mukhlishan, karena dia mengucapkannya dalam keadaan ikhlas. Lakinnahu ata bidunubin, tetapi dia mendatangkan sekian banyak dosa. Awhanat dalika tauhid, yang akhirnya melemahkan tauhidnya dan keikhlasannya. Fa'ad'afathu, akhirnya menjadikan dia lemah. Wa qawiyat narud dunub, dan menjadi berkuat api dosa-dosa. Hatta ahraqat dalik, hingga membakar dia. Bi khilafil mukhlis al mustaiqin, beda dengan orang yang ikhlas dan yakin. Fa inna hasanatuhu, karena sungguhnya fa inna hasanatihi la takunu illa rajihah. Orang yang ikhlas, orang yang yakin, niscaya kebaikan-kebaikannya akan lebih unggul daripada kejelekan-kejelekannya. Wa la yakunu musirran ala sayyi'at, dan tidak mungkin terus-menerus dalam dosa. Fa in mata ala dzalik dakhala jannah, kalau meninggal demikian keadaannya akan masuk surga. Tetapi karena keikhlasannya lemah, karena keyakinannya lemah, maka dia tetap masuk neraka walaupun punya la ilaha illallah. Hanya saja tidak kekal di dalamnya, hanya saja Allah akan mengharamkan api neraka untuk membakar anggota sujudnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.